بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، إخوان فی الدین أعزكم الله، kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan pada majelis kita adalah bahwasanya akhlak yang buruk memiliki efek yang negatif pada dakwah. Di antara efek negatifnya ialah yang pertama terkait dengan sang dai atau sang pengampu dakwah. Dia akan dikenal sebagai orang yang berakhlak jelek. Seseorang yang beradab buruk. Efek yang kedua ialah at-tashwih. At-tashwih itu mencoreng-moreng nama baik sang dai, nama baik dakwah yang mulia ini, bahkan nama baik Islam. Yang ketiga an-nufrah. Efek negatif yang ketiga adalah nufrah, membuat orang lari. Bisa jadi individu muslim atau bahkan non-muslim lari dari Islam yang mulia, dari dakwah yang mulia ini, atau masyarakat lari dari dakwah yang mulia ini, bahkan non-muslim bisa lari dari Islam yang benar. Ini merupakan efek negatif yang sangat fatal. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Apa perbedaan akhlak dan adab? Setahu saya tidak ada ya. Mereka bisa membahasakannya dengan adab atau dengan akhlak. Sama, akhlak, adab. Kitab-kitab para ulama yang mengulas terkait dengan akhlakul karimah disebut dengan kitabul adab. Kutubul adab, adabul mufrad, Imam Bukhari dan yang lain-lain. Memang dalam buku-buku hadis lebih banyak dengan kalimat adab, sopan santun. Allahu taala alam bisawab. Seperti apa contoh dakwah yang kaku atau sifat yang kaku dalam perkara dakwah? Masya Allah. Contohnya ya seperti yang kita gambarkan ya ikhwan. Kaku di sini bukan terkait dengan masalah penyampaiannya kurang lurus. Itu masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Tapi terkait dengan kaku di sini adalah sebuah dakwah yang tidak diiringi dengan muamalah yang baik dengan masyarakat. Dakwah tapi dengan masyarakat kaku. Tegur sapa tidak, unggah-ungguh juga tidak, baranglah itu kaku dakwah. Ini kurang tepat, akan membuat dakwah tadi sulit berkembang, sulit diterima oleh masyarakat, bahkan mungkin memunculkan kontra dari masyarakat. Tapi kalau yang dimaksud adalah tamasuk bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan al-kitab wa sunnah, yang dikatakan haram kita katakan haram, yang dikatakan mubah kita katakan mubah, yang wajib dikatakan wajib, sunnah dikatakan sunat, itu bukan namanya kaku, tapi namanya tegar dalam berpendirian. Paham ya? Jadi kaku itu jelek, tapi kalau tegas, lugas dan kokoh dalam berprinsip itu bagus. Barakallahu fiik. Allahu taala alam bisawab. Masya Allah. Tolong jelentrehkan. Ini apa ya jelentrehkan? Lagi bahasa tolong jelentrehkan perbedaan ciri-ciri musibah dan azab. Masyaallah. Ini tolong dijelaskan dengan panjang lebar gitu ya. Terkait dengan perbedaan musibah dan azab. Barakallahu fiik. Baik, ikhwan, ketika terjadi suatu bencana di sebuah masyarakat, baik itu banjir bandang memakan korban, baik itu gempa bumi memakan korban, gunung meletus, erupsi memakan korban, tsunami memakan korban. Warakalasikum, ini kita lihat. Kalau pada tempat tersebut sebelumnya dikenal dengan kesyirikannya, dikenal dengan kekufuran-kekufurannya, dikenal dengan praktek-praktek bid'ahnya, atau dikenal dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela, perzinaan di mana-mana, minum khamr biasa dan segala macam, itu dikatakan sebagai hukuman, dikatakan iqab, hukuman bagi penduduk desa tadi. Kemudian terkait dengan yang terkena hukuman tadi, korban-korban tadi tergantung masing-masingnya. Sebab dihukumi person. Ketika person tadi dikenal dengan kekufuran, kesyirikan dan semisalnya, dikatakan ini azab bagi dia. Azab bagi dia. Ketika dikenal dengan kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, dosa-dosa besarnya, ini hukuman bagi dia, peringatan bagi dia. Tapi ketika dia adalah orang yang baik sebelumnya, soleh dan segala macamnya, ikhwan, atau orang yang enggak dikenal keburukannya awam, itu namanya musibah bagi dirinya. Musibah bagi dirinya. Itu ketika terjadi sebuah bencana. Paham enggak? Ada kalanya ya musibah, bukan hukuman, bukan azab. Itu warga setempat tidak ada masalah. Enggak dikenal dengan maksiatnya, enggak dikenal dengan ritual penyimpangannya, enggak dikenal sebagai bentuk kesyirikan dan segala macam. Tapi memang ada musibah, longsor dan segala macam musibah. Itu murni musibah, enggak ada unsur hukuman ataupun azab. Itu sih terkait dengan yang sudah lewat. Yang sudah lewat. Makanya yang sekarang ini dikasih bahasa iqab, hukuman. Nah, yang telah lalu jelas Allah menaskan sebagai bentuk azab. Nah, artinya peristiwanya luar biasa. Dikenal di sepanjang masa. Kalau sekarang ini lebih dibahasakan dengan iqab. Terkait dengan individunya, kalau dia kafir, jadi katakan ini azab bagi dia. Bagi dia pribadi, bukan pada sebuah tempat. Kalau sebuah tempat yang apa namanya sebelumnya ada hal-hal yang menyimpang tadi, dikatakan iqab. Iqab min Allah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Terkait dengan individunya masing-masing, kalau dia kafir, musyrik, azab bagi dirinya. Kalau dia seorang yang fasik, dikatakan iqab, hukuman, peringatan bagi dirinya. Kalau dia orang yang muslim, yang soleh, yang bagus, ini musibah bagi dirinya. Ketika sebelumnya tidak ada barakallahu fikum kemaksiatan dan segala macam, dikatakan murni musibah. Murni musibah barakallahu fikum untuk seseorang yang ada di sana. Barakallahu fikum, Allahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana sikap salafiyin terhadap orang kafir yang menghinakan Al-Quran? Masya Allah. Yang namanya orang kafir, kafir. Dia sudah kafir walaupun tidak menghinakan Al-Quran. Nah gitu ya. Semakin nampak jelas kekufurannya dengan dia berani menghinakan Allah atau Rasulnya, atau Al-Quran, atau Islam. Semakin parah kekufurannya, dan semakin nampak jelas kekufurannya. Dalam Islam, Kalau terjadi yang semacam ini, barakallahu fikum, yang tadinya kafir dhimmi menjadi kafir harbi. Paham ya? Itu tindakan yang membuat dia lepas dari ikatan ahad dengan kaum muslim. Membuat dia harbi. Paham ya? Mudeng ini. Maka dia berbuat kemungkaran. Untuk penanganan kasusnya dia dikembalikan kepada yang berwajib. Muslimin dilarang keras untuk mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Main hakim sendiri kemungkaran. Demo-demo kemungkaran. Tasabbuh dengan orang kafir. Tangani dengan cara yang baik, bukan dengan cara kemungkaran. Laporkan kepada yang berwajib. Yang berwajib secara agama, instansi yang dikenal di pemerintah kita, entah MUI atau semisalnya, yang terkait dengan masalah hukum, kepolisian dan segala macam, diusut. Muslimin memberikan inspirasi, masukan-masukan, aspirasi kepada penguasa, tuntutan kepada penguasa dengan cara yang baik. Paham ya? Kafir-kafir. Tindakan dia menghinakan Al-Quran, kekufuran juga. Tanpa para kufurnya ya Pak. Dan membuat dia jadi dhimmi atau mu'ahad menjadi harbi. Paham ya? Itu kalau dihukum dengan hukum Islam. Kalau bicara hukum Islam, ya, mati dia. Dikarenakan dia kafir harbi. Penguasa berhak untuk mengeksekusi dia. Yang dibahas sekarang ini Indonesia ya Pak. Nah, maka kita mengatakan dikembalikan kepada yang berwajib. Ingat, jangan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Tindakan-tindakan semacam ini akan mencoreng orang Islam itu sendiri. Udah gak? Nah, jadi bedakan antara kita menilai sebuah tindakan dan namanya mengingkari kemungkaran tadi. Kufur, kufur. Ingkar mungkar ada aturan mainnya dalam Islam. Barakallah. Bagaimana sikap salafiyin terhadap orang Islam yang membela penghina Al-Quran? Tidak beres ya, Ikhwan. Itu jelas, perkara tidak beres. Itu minimalnya haram, mungkin penyimpangan, bahkan mungkin kekufuran tergantung bentuk mualahnya masing-masing. Bentuk pembelaannya masing-masing. Bisa mualah kufriyah, bisa mualah yang bukan kufur. Tergantung bentuk mualah, loyalitas, pembelaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Jelas salah. Siapapun yang mengucapkannya, jelas salah. Nah, ingkar dan mungkar, serahkan kepada yang berwajib. Kita mengingkari dengan hati. Kita mengingkari dengan lesan kita. Kita mengatakan itu salah. Ini kufur, ini penyimpangan. Dengan lesan. Muslimin jangan terpengaruh. Muslimin harus paham. Ini perkara yang menyimpang. Adapun dengan fisik, itu bagian yang punya kuasa dan kekuatan. Pemerintah kita barakallahu fiikum. Allah taala alam bissawab. Nama ya. Yang repot ini kalau sudah enggak ada hikmah, enggak ada kesabaran. Kalau yang semacam itu jangan lapor polisi, lapor parang, lapor pedang. Sekalian di granat. Wah ini buruk apa jelek? Ya berdoai. Ini akan merusak keindahan Islam. Jangan dikira, wah berarti kamu tuh gak punya nyali. Nyali apa ini maksud? Kalau pembahasan mauqif kita, sikap kita secara ilmiah, jelas kafir-kafir, kufur-kufur, penyimpangan-penyimpangan, salah-salah. Yang dibahas sekarang kan bab ingkar kemungkarnya, kan gitu ya? Bagaimana cara mengingkari kemungkaran tadi? Ada aturan mainnya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi." Dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisani, dengan lisan. Fa illam yastati' fa bi qalbi, dengan hati. Wa dzalika adha'u. Hati wajib, semua umat Islam wajib mengingkari ini semua dengan hatinya. Dia tahu ini salah, ini mungkar, ini kufur. Dalam hatinya. Atau dengan lesan, dengan cara menyampaikan kepada umat Islam. Memberikan dakwah, penyuluhan, penjelasan tentang salahnya tindakan ini. Mungkin dihukumi kufur, atau syirik, atau penyimpangan, atau kefasikan. Tergantung kadarnya masing-masing. Sampai sini. Pembahasan masalah ingkar mungkar dengan tangan. Itu kaidahnya untuk sahibus sultah. Yang punya kekuasaan dan kekuatan. Orang tua, anak itu mungkin dengan tangan. Nah, dan kalau terkait dengan urusan yang besar semacam itu pemerintah yang punya kekuasaan. Paham ya? Nah, antum jangan terpancing dengan semangat-semangat tanpa ilmu. Mana buktinya kamu ini di komor-komori gitu ya kan. La. Ingkarul munkar ada aturan mainnya barakallahu. La haula wala quwwata illa billah. Saya pernah membaca di sebuah majalah, ada seseorang yang keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada pun orang ini telah durhaka pada Abu Qasim bin Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah keluar sekedar berwudu termasuk yang disebutkan oleh beliau? Lah, ini ya ikhwan, keluar dengan tanpa hajah. Kalau sudah di masjid dikumandangkan azan, maka Anda harus di situ sholatnya. Jangan keluar. Tapi kalau hajatnya manusia, antum pengin kamar mandi, buang kecil, buang besar, wudu lah, enggak ada masalah. Itu berkaitan dengan masalah syarat sahnya salat. Tapi ketika bukan masalah itu, atau Anda langsung keluar dari masjid, itu faqat ashabul qasim. Enggak boleh. Ya. Jadi paham ya? Jadi ketika antum misalkan ya, ditunggu oleh rombongan misalkan. Antum jangan di masjid tunggunya, di luar. Di luar, selesaikan masalahnya antum, hajatnya antum, segera berangkat. Ketika antum dalam masjid, tadi kumandangkan azan, harus nunggu di masjid. Soal di situ, jangan kemana-mana sampai selesai mengerjakan sholat. Boleh keluar masjid untuk wudu, buang kecil, dan segala macam yang terkait dengan masalah keabsahan sholat. Barakallahu fikum. Ini penting, adab yang harus diperhatikan. Barakallahu. Masjid ya. Terus satu salat itu masjid. Masya Allah panjang ya Evan. Apa saja khilafiyah dalam ibadah sehingga kita dalam berdakwah lebih berhati-hati. Oh towo ya. Secara prinsip yang namanya perkara ibadah itu enggak ada khilafiyah ya Evan. Semua harus ikhlaskan Allah Azza wa Jal dan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi ada beberapa hukum-hukum fikih gitu ya, Ikhwan. Ibadah enggak boleh khilafiyah dengan contoh Rasul. Ada beberapa hukum-hukum fikih memang ada ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Ini harus dikaji. Ikhtilafnya itu sama-sama kuat atau lemah. Sama-sama kuat toleransi, ketika ada yang sangat lemah maka dipegangi yang kuat, yang lemah bisa diingkari. Barakallahu. Kaidahnya ikhwan, kaidahnya kaitan masalah khilafiyah fiqih dalam perkara dakwah. Ketika masalah khilafiyah itu sama-sama kuat, yang ini punya hujah, yang ini punya hujah, ini pendapat ulama, ini juga pendapat ulama, ma'ruf di kalangan mereka sebagai perkara khilafiyah, maka kita jangan terlalu tegas, jangan terlalu memaksakan untuk mengingkari pendapat yang antum anggap marjuh, anggap lemah. Tapi yang tepat, antum jabarkan itu masalah kepada audiens antum, madu'unya antum, sampaikan hujahnya masing-masing. Antum katakan, saya pribadi lebih condong pada pendapat yang ini, ada pun yang kedua, kita toleransi dengan pendapat yang kedua, dikarenakan ada hujahnya, ada juga para ulama yang menyampaikan. Diajari adab. Salah ketika antum mengatakan, ngawur itu, pendapat yang salah itu, ngawur itu. Nah, itu enggak hikmah dan keradaan. Paham Ikhwan? Sebagai contoh saja Ikhwan, terkait dengan masalah sholat, ketika tasyahud, ada yang diem, ada yang menggerak-gerakkan jari. Ini khilafiyah, masyhur dari zaman-zaman dahulu kala sampai sekarang. Jumhur ulama mengatakan diem. Diem, mari gerakan. Sebagian ulama kita mengatakan digerak-gerakkan. Akar masalah adalah pada hadisnya. Ya, ada sebuah hadis yang menambahkan riwayat menggerak-gerakkan jari. Yang jumhur mengatakan ini dhaif, penambahan ini dhaif. Yang lain mengatakan ini sahih. Itu dikatakan masalah khilafiyah ijtihadi. Antum pegang yang kuat, mana yang antum anggap kuat, amalkan. Dan toleransi kepada pendapat yang lain. Jangan antum memandang yang kuat yang diem. Antum amalkan. Yang lain antum toleransi. Di sebelah antum ada yang gerak-gerak, jangan diingkari. Paham ya? Memang dia pendapat yang lain. Termasuk tidak hikmah dalam perkara dakwah. Ingat ya, termasuk tidak hikmah dalam perkara dakwah. Antum ingkari seingkar-ingkarnya dengan pendapat yang antum anggap lemah tadi. Antum ini pendapat seperti ini. Antum ingkari, apa itu? Salat apa itu? Gerak-gerak begini. Ini lagi apa ini? Disko apa? La haula wala quwata illa billah. Itu salah ya. Itu kurang hikmah dalam perkara dakwah. Toleransi. Nah, itu pendapat sebagian ulama kita yang merasa mantap dengan itu, silakan. Kita bertoleransi. Karena materi saya itu ada yang contoh langsung ya, yang mengatakan demikian. Ish, sampai bahasa Arab. Nah, apa ini? Apa ini? Nah, disko apa ini? Itu ada mengatakan demikian. Nah, ada khata. Salah besar barakallahu. Paham gitu? Tapi ada kalanya ikhtilaf itu sangat lemah. Bahkan dikatakan ganjil oleh para ulama. Yang ini anda bisa mengingkari. Mau contoh? Nikah mut'ah. Ya salam. Nikah mut'ah. Tapi nikah mut'ah yang ala syiah itu ya, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf, tapi khilafun dhaif. Khilaf yang sangat lemah. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau membolehkan. Apalagi dari sebagian yang lain membolehkan ketika ada hajat, darurat ya. Ini kan bukan khilaf ini, tapi dhaif, sangat lemah sekali. Dari Ibn Abbas disebutkan telah rujuk dari pendapatnya. Sementara yang lain la yu'tadu bih, enggak dianggap sama para ulama. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita seperti Ibn Abil Barr rahimahullah, para ulama dulu ikhtilaf. Setelah itu semuanya sepakat diharamkan dalam Islam yang namanya nikah mut'ah tadi. Sehingga enggak boleh bagi antum toleransi akhi khilafiyah. Hah? Toleransi khilafiyah lah terlemah ya. Maka dikatakan sebagai perkara yang mungkar, apalagi dijadikan sebagai syiarnya sekte yang sesat yang menyimpang yang namanya Rafidhah barakallahu. Lemah, kamu ingkari, itu perkara yang salah, perkara yang haram, diingkari. Lemah. Betul gak? Sehingga enggak semua khilaf dianggap muktabar. Jadi yang muktabar saja antum harus ajarkan kepada umat bagaimana adab berbeda pendapat dalam pembahasan yang semacam ini barakallahu. Ini sampai jam biru ya, Pak? Sekuatnya, masya Allah. Kuat fisiknya atau kuat anunya? Sekarang ini dakwah gencar sekali berkolaborasi dengan musik dan artis-artis. Secara pribadi saya tidak respect. Namun sepertinya enggak ada tindakan dari ulama atau mu'i. Ya kalau patokannya semata-mata mereka ya enggak ya. Patokannya terkait dengan bab syariah. Mohon maaf, kalau terkait dengan negara kita, terkait dengan namanya Majelis Ulama Indonesia, itu menyoroti perkara-perkara yang sangat-sangat fatal penyimpangannya. Yang meresahkan masyarakat, mereka menyoroti aliran sesat dan segala macam. Yang kayaknya umum ya, yang biasa sama mereka ya, tidak meresahkan masyarakat. Tapi luar biasa terkait dengan bimbingan Islam. Ini adalah fenomena yang sangat-sangat mengenaskan. Sebab yang terjatuh dalam fenomena ini bukan dai-dai gadungan, dai-dai entertainment. Itu sudah biasa. Emang mereka mau jadi artis lewat dakwah. Yang jadi masalah barakallahu fikum, itu yang mengenaskan hati, terjadi pada orang-orang yang mendakwakan sunnah. Bahkan mendakwakan dakwah salafiyah dengan nama ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, Ini yang mengenaskan. Dengan musik, dengan artis, dengan perempuan, host perempuan, selfie dengan perempuan-perempuan jamaahnya. Bahkan sekarang ini yang lebih mengenaskan, yang selalu diposting oleh mereka, perempuan terus. Lagi-lagi perempuan. Ini penting jamaah perempuannya, ibu-ibunya. Ada apa ini, ikhwan? Ini pelanggaran besar. Dakwah itu ibadah. Terkait dengan tata caranya, thariqahnya, kaifiyahnya, harus mencontoh Rasul. Ketika di dalamnya diiringi dengan perkara-perkara yang maksiat, itu bukan semata-mata maksiat, berubah menjadi sebuah penyimpangan dakwah. Sebab perkara maksiat tadi dijadikan sebagai sarana dakwah. Nada dan dakwah itu bukan semata-mata musik yang diharamkan. Musiknya haram. Tapi ketika menjadikan musik sebagai sarana dakwah, jadi penyimpangan. Allahul musta'an. Lagi marah sekarang ya Pak, dai-dai ahlu sunnah yang mau jadi artis, yang sekarang lebih dikenal dengan dai-dai selfie. Yang mengenaskan mesti semuanya perempuan. Kalau bukan dengan tokoh-tokoh yang menyimpang, perempuan. Perempuan. Dalam Islam sangat ketat, sangat diperketat barakallahu fikum interaksi laki dengan perempuan. Perempuan sangat ditutup, bukan disebarluaskan. Ini fitnah barakallahu. Sehingga ketika itu mengatakan saya tidak respect, betul. Tidak respect secara ilmu syar'inya dan secara ilmu dakwahnya dan juga secara fitrahnya ya. Allahul musta'an. Kalau antum mengatakan, ya tapi ya Ustaz, perkembangan dakwahnya Masya Allah Ustaz. Kalau mereka mengadakan acara, banjir Ustaz. Banjir apa ini? Banjir manusia. Yang datang banyak, lautan manusia, ribuan yang datang. Yang datang itu orang genah apa enggak genah? Saya yakin, awamun nas. Dikarenakan mereka dikasih cara-cara dakwah sesuai dengan selera hawa nafsu. Di syuting, siapa yang gak senang orang-orang yang syuting? Wah senang pada gini semua. Selfie setelah itu, siapa yang gak suka selfie dengan ustaznya? Itu gak laku untuk orang-orang yang memiliki ilmu di kalangan sunnah ya. Justru menyedihkan. Dakwah salafiyah rusak gara-gara ini. Gara-gara semacam ini. Tercoreng-moreng dakwah salafiyah dengan ini semuanya. Seakan-akan itulah dakwah salafiyah. Kalau warabil ka'bah. Para pelaku-pelakunya barakallahu fikum sesungguhnya sangat dekat dengan sebagian ulama kibar kita. Tapi sedikit pun tidak pernah mereka melaporkan dengan jujur tindakan-tindakan mereka tadi kepada para ulama kibarnya mereka. Tidak pernah. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya kalau mereka dengan terang-terangan, ya Syekh, ini Syekh, acara saya Syekh, acara di TV apa gitu Syekh, ada dikasih apa namanya alat musik segala macam. Oh ini Syekh, saya baru selfie dengan ibu-ibu Syekh. Anak yakin bakal diingkar dengan seingkar-ingkarnya oleh para ulama. Antum pernah menjumpai masyaikhul kibar kita yang dijadikan sebagai rujukan umat, baik mereka dan segala macamnya yang berbuat demikian. Pernah antum dapati Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang mereka gandrungi sekarang ini. Dan itu merupakan alimnya kaum muslimin seluruhnya. Pernah beliau berbuat demikian? Selfie dengan jamaah perempuan ibu-ibu gitu. Pernah? La warabbil ka'bah. Pernah antum dapat Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala berbuat demikian? Nah, pernah. Mereka berhujjah dengan alasan itu kan gak foto itu kan ijtihadiyah. Ijtihadiyah. Tapi mereka kebablasan. Saya tantang kalian, ulama-ulama yang membolehkan fotografi dengan digital. Saya tantang kalian. Apakah mereka membolehkan yang semacam itu? Selfie-selfie dengan perempuannya bukan mahram semacam itu diposting. Saya tantang. Saya yakin tidak bakal dapat jawabannya dan saya yakin ketika Anda jujur menyampaikan kepada para ulama akan diingkari seingkar-ingkarnya. Barakallahu. Ini semua ikhwan bukan tariqah salafiyah. Ini tariqah ikhwaninya. Ini cara-caranya ikhwan muslimin dalam berdakwah. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Hati-hati dari dakwah-dakwah semacam itu. Jangan terpancing dengan banyaknya yang hadir. Jangan terpancing dengan oratornya yang memukau. Jangan terpancing dengan artis yang dihadirkan. Jangan terpancing. Itu semuanya ikhwan adalah perkara-perkara yang sangat melanggar syar'i. Wallahul musta'an. Dan efeknya mengerikan. Efeknya sangat mengerikan. Saya mau ngomong sama antum, cerita kan jadi gak enak ya. Akibat daripada mode semacam ini. Di antara efeknya ikhwan, terbiasa di Facebook-Facebook mereka percakapan laki perempuan. Ini mungkin bagi orang awam biasa itu. Wah, luar biasa adalah tidak masalah dia. Ini apa ya? Hah? Ustadznya memposting yang perempuan-perempuan yang tampil memberikan apa namanya like dan segala macamnya. Biasa orang-orang awam begitu. Lah, di kalangan dakwah salaf itu sangat membahayakan. Kitnap sah. Bisa membayangkan seorang ustadz dari kalangan mereka membuat sebuah grup semuanya ibu-ibu, semuanya perempuan. Mungkin biasa dakwah ya, lah sangat membahayakan. Kitnap sah dalam dakwah salaf. Barakallah. Dan mereka sekarang berani. Berapa banyak yang laporan kepada saya di banyak tempat. Langsung selesai taklim itu biasa bubar laki perempuan jadi satu. Dan sekarang mereka berani perempuan-perempuan mereka itu memanggil ustadznya dan segala macamnya. Ustadz, kok saya kemarin telepon nggak diangkat ustadz. Ustadz, saya kan kemarin pikirin WhatsApp kok nggak di pak ustadz. Iya tanya. Ini mungkin biasa di kalangan orang awam, tapi besar fitnahnya dalam dakwah saja. Allahumma sa'ad. Ini saya lagi menuju pada yang semakin berat ya. Terus begitu. Akhirnya sering selfie, selfie. Semua acara yang perempuan diunggah dan segala macamnya. Hah? Generasi generasi baru salafiyah. Ibu-ibunya atau empek jadar begini. La haula wala quwata illa billah. Ini semuanya ada faktanya. Ya saya sih enggak nyari, dikasih. Dilapori terus dikirimi kepada kita orang, jadi kita tahu. Yang lebih parah barakallahu fikum adalah muamalah laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang tadinya tertutup rapat, terbuka lebar. Biasa Facebookan, chattingan itu biasa dan lain. Wallahu minkum, kejadian di beberapa tempat sampai pada tingkat kopi darat. Itu kan dunia maya. Sampai pada tingkat kopi darat. Laki perempuan yang bukan mahramnya kopi darat. Tahu kopi darat ya? Sampai pada tingkat pacaran. Langsung, interaksi langsung di darat. Ketemu langsung. Mohon maaf, saya menyampaikan juga kepada antum. Sampai pada tingkat dan terjadi ikhwan. Sangat fatal. Kopi darat, pacaran, bahkan lebih daripada itu. Mohon maaf. Masuk terjadi ketangkap, kami yang nangkap di pondoknya dia sebelumnya di orang dia. Di pondoknya antum sebelumnya, bukan antum yang nangkap, di pondok kita ketangkap dari dia yang sebelah itu ketangkap tangan. Allahu Akbar. Tingkatan mesum, sudah mesum. Allahumma sa'ala. Ini semuanya ikhwan terus begitu. Awalnya biasa terus merempet sampai berempat. Dikarenakan sudah dibuka pintunya, dibuka tabir. Antum harus tahu orang-orang kayak antum ini, orang-orang yang sudah terbiasa berusaha untuk mengamalkan sunnah, untuk beramal soleh dan segala macam, menjaga iman, menjaga takwa dan segala macamnya. Itu berusaha untuk menghindar dari perkara-perkara semacam ini. Hah? Berusaha untuk menghindar dan segala macam. Begitu dikasih kesempatan membuka sedikit, wah itu kayak orang yang gimana gitu ya. Karena gak pernah ada sebelumnya. Apa yang maksud ya? Kalau orang-orang awam tiap hari lihat biasa, dingin, gak ada respon. Ya apa ya? antum berusaha untuk ghadul basar, tutup dan segala macam, tahu-tahu dibuka tabirnya, stret, antum buka, wah, itu responnya lebih dahsyat daripada yang lain. Waspada itu ya, dan terjadi. Awalnya begini, akhirnya sampai mesum. Allahul musta'an. Jangan dipandang ringan. Itu perkara yang sangat besar dalam dunia dakwah warallah. Dan jangan dikira yang ada pada mereka hanya ini. Enggak, banyak lagi yang lainnya warallah. Maka jangan tertipu dengan model-model dai-dai selfie warallah. Kalau boleh saya katakan, mereka itu dirubah oleh artis-artis tadi. Bukan mereka merubah sang artis. Sang artis masih dengan keartisannya. Mereka berubah dari dakwah sadari. Allahul musta'an. Ya apa ya? Ya kok diem? Ya apa ya? Saya mau tanya, fenomena ini sudah dari dahulu mereka berdakwah atau baru sekarang? Jawab, baru sekarang. Baru, belum setahun yang lalu ya. Saya mau tanya, terjadi sebelum kenal artis atau setelah kenal artis? Jawab, setelah kenal artis. Saya mau tanya sama antum, artisnya berubah ataukah mereka yang berubah? Apakah artisnya langsung sudah jauh dari keartisannya jadi ikhwan, ngaji temenan gitu ya Pak? Lah, tetap dengan keartisannya. Sementara mereka dirubah sama sang artis. Jadi fenomena baru yang sangat menyakitkan dakwah salafiyah dengan gaya-gaya mereka yang macam ini. Allahu musta'an. Antum tahu kan artisnya kan? Tahu artisnya kan? Tahu siapa dia? Yang pertama kali mereka kenal. Tahu? Tahu? Hah? Iya, yang pertama kali mereka kenal Tengku Wisnu. Sebelum dia tidak ada model-model selfie-selfie, tidak ada. Tidak ada. Begitu kena ini tertarik ngaji dan kok gabungnya sama mereka, langsung dijadikan host dalam semua acara-acara mereka. Daurah hostnya Wisnu. Apa tujuannya? Menarik massa. Politik sudah. Urusannya bukan urusan nilai taat, tapi urusannya mengumpulkan massa. Awalnya dia udah jenggotnya berubah, cingkrang segala macam. Bagus sudah. Tapi dia memberikan wawasan-wawasan keartisan yang justru membahayakan dakwah mereka dan terjadi setelah itu. Apa Wisnu masih langsung total tinggalkan keartisannya? Masih, cuman artisnya nuansa Islam. Kalau dulu kan bebas, kan nuansa Islam. Allahul musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Dalam keadaan Wisnu ini punya saudara juga, dulu mantan artis, total tidak mau lagi ngaji, masya Allah bagus, ada di Solo yang orang ngaji. Jangan dibahas sekarang, mau bahas artis. Intinya ikhwan barakallahu fikum, ini semuanya ikhwan adalah fenomena yang sangat menyakitkan dalam perkara dakwah, coreng moreng dakwah salafiyah sejelek-jeleknya. Allahul musta'an. Kita dalam dakwah itu bukan dalam rangka untuk mengumpulkan massa, tapi dalam rangka untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan syirik, kufur, bid'ah, penyimpangan, maksiat dan segala macam kepada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ibadah, cahaya kesalehan. Dan masing-masing kita bisa beribadah kepada Allah di atas bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bas. Bukan pemasa, bukan yang lain-lain. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Naam ikhwan. Ini sementara yang bisa saya sampaikan, sudah terlalu malam ikhwan. Nanti kalau dipaksakan Sabtu minggunya malah KU, repot ya. Ikhwan. Ini masih mukadimah ikhwan ya. Masih ada Sabtu dan Minggu insyaallah taala. Sementara cukup, mohon maaf bila penyampaiannya agak melebar-melebar, nyangkut-nyangkut, nyinggung-nyinggung dan segala macamnya. Ini semua dalam rangka untuk kebaikan kita semuanya, antisipasi dari perkara-perkara yang tidak bagus. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi dahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhlu hadza.